Bahagia itu tidak diukur oleh dunia berikut isinya. Pokoknya kalau orang taatnya asli, bahagia dia. Walaupun banyak masalah, banyak kesulitan, tapi kan dibuka hatinya oleh Allah. Jadi mengerti, ini yang menguji ini Allah yang maha baik nih, yang selama ini tidak pernah berbuat buruk. Mengerti hatinya tuh. Jadi kalau misalkan ada kendaraan hilang, dia mengerti itu, dibuka hatinya oleh Allah. Kalau dia sakit, dia juga paham kenapa Allah membuatnya sakit, dan dia ridho. Berapa banyak yang hidupnya menderita bukan karena tiada dunia, tapi tidak mengerti hikmah di balik pemberian-pemberian Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alayna rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Berkahi majlis ini ya Allah, Engkaulah yang mengumpulkan kami, Engkaulah yang kuasa membuka mata hati kami, Engkaulah pemilik segala kebenaran. Hanya dengan pertolonganmu kami dapat memahamimu ya Allah. Ya Allah, bukakan hikmah, karuniakan ilmu yang manfaat, lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang salah, lindungi dari amal yang salah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin, kita bahas secara sederhana asma Allah Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini luar biasa. Satu ayat ini saja sudah sangat menggugah dan mengubah kita seharusnya. Artinya, kalau kita tafakur tentang kemahabaikan Allah kepada kita, lalu kita tiru yang sesuai dengan kemampuan kita sebagai manusia, niscaya kita akan mendapatkan yang paling diharapkan oleh manusia. Tahukah apa yang paling diharapkan oleh kita? Satu, bahagia. Benar? Dua, mulia. Kita pasti ingin mulia, betul kan? Dan yang ketiga, selamat. Bahagia, mulia, selamat. Mana yang paling penting dari tiga itu? Jawab atau hadirin. Bahagia, tapi tidak selamat. Mulia, tapi selamat. Tidak selamat. Tapi kalau selamat, insya Allah dia akan bahagia, dia juga akan mulia. Boleh merekam asal lampunya dimatikan ya, supaya tidak silau. Hadirin, kebahagiaan, kita akan bahagia kalau kita disukai Allah. Allah menyukai kita kalau kita melakukan apa yang disukainya. Banyak orang yang bertanya, apa sih artinya mencari keridhaan Allah? Yaitu mencari kebahagiaan, mencari kemuliaan dan keselamatan. Karena pemilik bahagia itu Allah huwallazi anzala sakinah, dialah yang menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, di hati orang yang beriman. Kalau tentang kemuliaan, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, Allah yang memuliakan siapa yang Dia kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Kau kehendaki, engkau hinakan siapa yang Kau kehendaki. Biadikal khair, di tanganmulah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala galanya. Surat Ali Imran ayat 26. Kalau ingin selamat, jelas Allahumma antas salam wa minkas salam. Jadi bahagia itu sederhananya ada pada apa yang Allah sukai, itu sajalah. Sengsara itu ada pada apa yang tidak Allah sukai. Allah menciptakan kita, Dia yang mendesain kita, baik lahir maupun batin, hardware maupun software. Jadi Allah lah yang paling tahu bagaimana kita bisa bahagia. Kita tidak tahu kenapa kita bisa bahagia, benar? Nah, pada perintah Allah lah Allah simpan kebahagiaan. Jadi karena Dia yang mendesain kita, Dia yang paling tahu hardware dan software kita, keperluan lahiriah, keperluan batin kita, Allah sudah tahu karena Dia yang mendesain, Dia yang menciptakan. Kita sendiri tidak mengerti kenapa ada cinta, apa itu bahagia, kenapa ada jengkel, kenapa ada cemburu, tidak mengerti, benar? Kenapa saudara kok jatuh cinta ke orang tidak ke pohon? Ah, ini kita tidak tahu. Nah, Allah lah yang menciptakan. Bahagia itu apa? Kita juga tidak bisa mendeskripsikannya, betul? Maka kita lebih sederhanakan saja hidup ini. Kalau memang kita ingin bahagia, mulia dan selamat, cari tahu apa yang Allah sukai dan lakukan. Dan kalau kita ingin tahu kenapa kita sengsara, periksa saja. Banyak hal yang dilarang Allah yang kita lakukan. Karena setiap dosa, setiap maksiat itu pasti membawa keburukan. Setiap maksiat yang kita lakukan pasti membawa keburukan. Hati makin kotor, makin keras, pikiran makin tidak jernih. Makin kita maksiat, makin susah untuk ibadah. Tidak ada lagi lezatnya ibadah, lezatnya munajat. Nanti akan berdampak. Kalau makin banyak maksiat, akan berdampak ke keadaan keluarga kita, anak-anak, ke kesehatan kita, ke keuangan kita. Mungkin ditambah uangnya, tapi dihilangkan berkahnya. Mungkin jabatannya ditambah, tapi dengan nambah jabatan, nambah pula kezolimannya, nambah juga kemaksiatannya, nambah juga lupa ke Allahnya tuh nambah. Ada tuh hadirin, ditambah dunia, tapi merupakan bagian dari ketidaksukaan Allah kepada hamba tersebut. Maka hadirin sekalian, hati-hati nih, jangan menganggap remeh maksiat, karena maksiat itu akan efektif membuat kita sengsara. Tapi itu ada orang yang taat, kelihatannya kehidupannya sengsara, enggak bisa. Walaupun dia ekonominya sedikit, belum punya rumah, gajinya kecil, kalau taat Allah membahagiakan hatinya. Bahagia itu tidak diukur oleh dunia berikut isinya, tapi saya rezeki sedikit, saya kok gak bahagia, berarti gak taat ya. Pokoknya kalau orang taatnya asli, bahagia dia. Walaupun banyak masalah, banyak kesulitan, tapi kan dibuka hatinya oleh Allah. Jadi mengerti, ini yang menguji ini Allah yang maha baik nih, yang selama ini tidak pernah berbuat buruk. Mengerti hatinya tuh. Jadi kalau misalkan ada kendaraan hilang, dia mengerti itu, dibuka hatinya oleh Allah. Kalau dia sakit, dia juga paham kenapa Allah membuatnya sakit, dan dia ridho. Berapa banyak yang hidupnya menderita bukan karena tiada dunia, tapi tidak mengerti hikmah dibalik pemberian-pemberian Allah. Masih ingat kisah tentang raja? Kalau ingat, ingat. Kalau tidak, tidak. Ada yang ingat tidak cerita raja? Ingat ya? Ceritakanlah, bantu saya. Raja gelisah, padahal kerajaannya luas, kekayaan berlimpah, permaisurinya juga indah. Tanya ke penasehat, kenapa hidup saya tidak pernah tenang? Ini hanya ilustrasi ya, jadi saya lihat itu tukang kebun. Nah, dari istana kelihatan tukang kebun, kelihatannya hidupnya tenang. Walaupun sederhana pakaian, makanan ala kadarnya, tidur di bawah pohon juga nyenyak. Lah saya tidur di singgasana saja, di begitu mewahnya tidak pernah nyenyak. Oh Paduka, itu resepnya adalah 99 dinar. Coba Paduka kirim ke orang tersebut 99 dinar emas, masukkan ke kotak, dan tulis di atasnya 100 dinar. Kasihkan saja begitu. Wah, terima kasih, senang luar biasa karena belum pernah punya uang sebanyak itu. Dihitung tuh satu persatu, ternyata 99. Kemana satu lagi? Mulailah fokus kepada memikirkan yang satu dinar. Kotaknya dibongkar, tidak ada. Dicari keluar, tidak ada. Ditelusuri sampai ke pintu istana, takut jatuh yang sebinar itu, tidak ketemu. Besoknya raja lihat, kenapa itu jadi murung begitu, wajahnya kumel, pikirannya seperti menerawang, padahal dia dikasih 99 dinar. Ya Paduka, karena dia sibuk memikirkan satu dinar yang tidak ada. Jadi karena 100 ya pikiran dia, jadi tidak mikir tuh nikmat 99 dinar. Yang dipikir justru yang enggak ada. Ini dalam hadirin, ada yang mengerti, ada yang tidak ya. Harusnya ini membuat kita paham apa yang membuat kita menderita. Kan Allah menyuruh kita bersyukur, betul? Coba kalau dia bersyukur dapat 99 dinar, sudahlah yang satu mangkat, bahagia tidak? Karena dia tidak bersyukur atas yang 99, jatuhlah dia menderita. Jadi sebetulnya hidup ini kalau disederhanakan, penderitaan kita tuh adalah karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Pasti nanya, dosa saya apa? Nah itu teh dosa yang paling gede, tidak mampu hadir. Sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakamtum fa'dilu." Apabila engkau memutuskan suatu perkara, maka berlakulah adil. Wa idza qataltum fa ahsinu. Dan apabila kalian dalam pertempuran ya membunuh musuh, maka lakukanlah dengan yang cara yang baik. Bayangkan dalam pertempuran saja dengan musuh kita tidak boleh berbuat zalim. Ini pertempuran hadirin, di mana akal itu sedang sangat terbatas karena mungkin situasi kemarahan ya. Fa innallaha muhsinun, karena sesungguhnya Allah itu maha berbuat baik. Yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalam hadis lainnya, innallaha muhsinun yuhibbul ihsan ila kulli syai'in. Allah itu maha baik, maha berbuat baik, dan mencintai berbuat kebaikan terhadap segala sesuatu. Demikian pula ya, kalau kita akan menyembelih, maka diasahlah pisaunya itu sehingga menjadi sebaik-baik penyembelihan bagi hewan kurban, bagi hewan yang akan disembelihnya, membuat nyaman. Nah hadirin sekalian, berbuat baik, ada yang berbuat baik karena ingin diakui sebagai orang baik. Kira-kira bahagia tidak? Kira-kira bahagia tidak? Tahu dari mana? Karena berbuat baik itu harus sampai ke niatnya. Baik, barusan berbuat baik ingin dianggap baik, berarti tidak ikhlas. Kalau sudah tidak ikhlas, Allah tidak suka, makanya diturunkanlah ketidaknyamanan. Ada yang berbuat baik supaya orang lain jadi baik ke dia. Ada juga yang berbuat baik supaya orang lain tidak berbuat jelek. Macam-macam ini baik niatnya. Ada yang jahat nih, berbuat baik untuk menjerat orang yang diperlakukannya dalam baik tanda seru supaya hutang budi. Ini lebih buruk. Ada tuh, saya dengar dari seorang cukong tobat, disingkat cutob, baru ini ngarangnya. Cukong ini berkata, kami itu menyelidiki calon-calon yang diperkirakan bakal jadi pemimpin di aparat. Nanti udah dibidik oleh mereka tuh, yang pintar, berpotensi. Nah, mulailah nabung kebaikan dalam tanda seru. Biasanya ditanya nomor rekeningnya. Nanti bulan masuk, istrinya dibelikan tas, anaknya dibelikan sepatu, HP. Kalau mau umroh cepat-cepat dibayarin. Terus berbuat, kalau mau keluar negeri diongkosi, difasilitasi, terus dipupuk dengan kebaikan dan tanda kutip, sampai orang tersebut terjerat, tidak bisa lagi nangkep, tidak bisa lagi menegakkan keadilan. Ah, kalau ini mah bukan berbuat baik, membuat perangkap. Ini lelaki, jangan berbuat baik sama istri supaya istri mengagumimu, karena sebetulnya engkau tidak mengagumkan sama sekali ya. Perlukah kita berbuat baik agar dicintai istri? Dan gimana caranya? Wajar ingin dicintai istri, dicintai suami itu wajar, hadirin. Jangan terlalu soleh ya. Naluri saja. Tapi kita harus tahu gimana caranya. Coba gimana caranya? Ya gimana caranya? Doa punya istri juga belum. Caranya justru berbuat baiknya harus tanpa pamrih. Kenapa berbuat berbuat baik sama istri karena Allah suka. Apakah dihargai atau tidak oleh istri, diterima kasihi atau tidak oleh istri, dipuji atau tidak, itu mah bukan urusan kita. Urusan kita adalah berbuat yang terbaik supaya Allah suka kepada kita. Karena kita tidak bisa membulak-balik hati orang. Tidak bisa. Makanya dalam mencari jodoh itu tidak usah terlalu banyak strategi, ya. Saudara pinjam jaket demi kelihatan gaya, terus menemui dia. Saudara harus tahu pinjam dari teman. Nah, temannya itu sebetulnya pinjam juga jaket itu. Ternyata dari kakaknya yang didatangi. Kan kebohong kan? Pernah dengar cerita tukang bunga belum di sini? Udah. Saya nggak mau cerita itu, tapi ingin. Nah, ini ilustrasi saja. Maaf ya. Ada seorang pemuda beli bunga. Buat siapa, Den? Kata tukang bunga. Untuk calon istri saya. Aduh, romantis ya. Namanya juga pemuda masa kini. Baru juga melangkah dari tukang bunga, balik lagi. Beli lagi lah. Satu apa namanya? Bukan satu tangkai. Satu pohon. Satu rangkaian bunga gitu ya. Buat siapa lagi ini, Den? Adiknya itu manis, Pak. Terus ya jaga-jaga saja. Kalau ngaji sama kakaknya ya dapat adiknya lah. Namanya juga usaha. Kata si tukang bunga di dalam hati, ini anak serakah banget. Ya kakaknya, ya adik. Baru juga sampai di pintu, balik lagi tuh. Satu lagi lah, Pak, nanggung. Loh, ini buat siapa ini? Tiap saya datang, kan ibunya tuh nyuguhin. Ibunya juga cakep, Pak. Kurang ajar, kata tukang bunga. Ini, tapi karena laku bunganya jadi gak dikerasin, kurang ajar. Cukup di hati saja. Datanglah ke sana, neneng, kasih, aduh senang si calon. Adek, wih senang. Ibu, oh senang semuanya. Duduk saja, pasti subuhin. Bel bunyi, rupanya bapak datang. Pas lihat bapaknya datang, langsung doa. Panjang sekali doanya. Sampai si calonnya itu berbisik, abang, saya enggak nyangka abang tuh ternyata orangnya religius sekali. Dari tadi doanya khusyuk dan lama sekali. Terus berbisik si abang, saya juga enggak nyangka ternyata bapak kamu tukang kembang. Mengerti ya tuh. Gak usah banyak strategi lah. Saya tidak tahu sampai kapan tuh doanya ini. Ya ada yang ngerti, ada yang enggak. Tidak wajib, ini hanya sekedar ilustrasi. Jangan banyak rekayasa, ya. Lempeng aja jadi orang. Setuju? Lurus, lurus. Sebab kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Allah yang kuasa membulak-balik hati. Ibu juga sebagai istri atau calon istri, udah tenang. Tidak usah, gak bisa diakalin hati itu, ya. cintai saya susah. Mendingan lakukan yang terbaik supaya Allah suka. Udah selesai. Kalau Allah suka, Allah bakal kasih ketenangan di hati kita. Allah akan memperindah akhlak kita. Kalau di sini tenang, hadirin, ini tenang, wajah tuh akan menenteramkan. Perkataan kita itu juga menenteramkan. Tulisan kita menenteramkan. Perilaku kita menenteramkan. Orang tuh nyaman. Tapi kalau hati kita galau, marah, jengkel, itu raut muka kita tuh menjengkelkan. Omongan kita tuh gak enak didengar. Tulisan kita tidak enak dibaca. Dan orang pun tidak akan nyaman dekat dengan kita. Ini bukan masalah penampilan, masalah hati. Kenapa hati tidak nyaman? Pasti kita melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah. Lah orang mau dihukum mati saja. Kalau orang itu sahabat Rasulullah yang dihukum mati karena hatinya benar, gak ada takut, dicabut oleh Allah takutnya. Menghadapi kematian, berapa banyak yang hidup dengan pengawalan menderita karena takut mati. Lah ini yang mau dihukum mati tidak takut karena Allah yang nyabut rasa takut itu. Jadi kita harus pandai sekali membaca alarm hati kita. Kalau kita udah gelisah, galau, ini ada yang gak benar nih pada diri saya. Celakanya kita itu selalu mencari the black kambing. Maksudnya kambing hitam, aneh. Aduh, barusan mikir apa kambing masa ini. Makanya jangan sok gaya katanya. Kalau kosakata terbatas biasa nih, kambing hitam. Pakai the black kambing. Nah, hadirin sekalian, jadi sebetulnya siapa sih yang membuat diri kita sengsara? Jawab, akhwat. Masya Allah, ikhwan. Siapa yang paling membahayakan hidup kita? Siapa yang mencelakakan diri ini yang sesungguhnya? Ini sendiri. Kalau kita ahli dosa, ahli maksiat, mau dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, sengsara. Karena kita yang ngebekel kesengsaraan itu. Jelas? Tapi kita salah fokus. Nah ini rada benar nih. Salah fokus. Atau gaplok. Gagal fokus. Kurang pas hadirin yang barusan. Gaplok, gagal fokus. Aneh kita ini. Sibuk saja mikirin dosa orang, kesalahan orang, sampai kita lupakan dosa sendiri, kesalahan sendiri. Ini kehidupan yang aneh. Yang membahayakan malah tidak dipikir, yang tidak membahayakan malah kita pikir. Dosa orang itu tidak membahayakan kita tanpa izin Allah. Gini nih ya, kecopetan. Kita lebih sibuk memikirkan copet. Itu copet kurang ajar. Udah pasti hadirin, makanya nyopet juga. Ya kalau dia soleh, bijaksana, gak nyopet ya. Kenapa ya dia nyopet? Karena dia copet, sederhana sekali. Kan masalahnya bukan itu. Harusnya kalau kita kecopetan, yang dipikir itu apa dosa saya, apa kesalahan saya, sehingga takdir saya dicopet ini menimpa saya. Itu sebetulnya. Karena setiap kepahitan itu diundang oleh diri kita sendiri. Orang-orang yang menyakiti kita tuh cuma jalan saja. Jalan terwujudnya undangan. Kita yang mengundang kepahitan itu. Kalau anak kurang baik akhlaknya, menyalahkan siapa? Sekolah. Tadi sekolah banyak yang soleh ya. Nyalahkan guru, nyalahkan temannya, nyalahkan handphone, teknologi. Ya Allah, anak jadi begini, saya yang salah. Saya belum jadi orang tua yang benar. Engkau tahu kelakuan saya. Saya belum jadi contoh yang baik. Saya belum jadi ayah yang tulus, yang bisa mendoakan, yang amanah. Remuk hati. Istri enggak usah disalahin. Tapi istri juga mikir pas doa. Nah, gitu Pak. Enggak usah ikut campur. Istri juga mikir, saya yang salah ya Allah. Saya ibunya. Waktu mengandung anak ini saya jarang ingat padamu. Nyaris saya tidak membaca Al-Quran. Nyaris saya tidak tahajud. Waktu lahir anak ini juga tidak ingat padamu. Saya sibuk membesarkan anak. Saya tidak peduli halal haram yang dimakan. Astagfirullah. Bapak tobat, ibu tobat. Allah melihat dua-duanya. Tidak sulit itu membolak-balik hati anak. Benar? Itu saja yang sangat memusuhi Islam. Kalau dibalikkan hatinya jadi yang membela Islam, kurang bagaimana Khalid bin Walid membenci Islam dan memerangi Islam. Kalau sudah dikasih hidayah, itu berbalik. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Yang sulit itu kita tidak mau evaluasi diri. Jelas hadirin sekalian. Jadi jangan sampai salah fokus. Bukan tidak boleh kita mengingat kesalahan orang lain. Kita juga punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi jangan melupakan yang paling inti dalam hidup kita, yaitu zolam itu nafsi, kezoliman pada diri sendiri. Ayo periksa alarm hatinya. Tahu siapa yang tidak bisa jadi, yang sulit sekali tobat, sudah tahu belum? Yang seperti apa? Ya, diam aja. Ya kalau sudah tahu gak apa-apa. Karena kan ada, kalau ditanya diam berarti iya, ya kan? Oh, ini itu potensiasi. Alhamdulillah. Yang tidak bisa tobat, satu, orang yang sombong. Kalau orang sombong, takabur, batalul haq wa qomtun nas. Orang sombong itu tidak bisa tobat karena dia merasa benar dan orang lain yang salah. Orang sombong enggak akan keluar air matanya karena dia udah pasti paling benar lah. Enggak ada cerita menangisi. Dan kalau orang tidak bisa tobat, udah panjang tuh penderitaan. Jangan anggap satu masalah selesai akan membahagiakan. Tidak. Dimanapun akan menjadi masalah karena dialah sumber masalahnya. Bisa dipahami ya Dirin? Saya mau kerja, ini perusahaan ngaco, saya akan pindah. Tetap ya, di perusahaan baru juga menderita karena dia bekal sendiri penyakitnya. Udah, saya mau pisah sama istri yang ini. Sok ya, nikah sama istri yang lain. Mau bahagia? Enggak bisa lah, penyakitnya pada diri sendiri. Dua, orang yang bekel menderita, tidak bisa tobat. Orang yang ujub, yang merasa diri paling berjasa. Kalau tadi nyalahin orang lain, dia benar nyalahin. Tapi ini dia merasa beda, dia beda level dengan orang lain. Jadi orang-orang ujub tuh sudah menilai dirinya sendiri teh spesial. Susah tobatnya karena dia udah merasa paling ahli tahajud, paling ahli ngaji, paling ahli zikir, paling ngerti agama. Pokoknya dia menilai dirinya teh udah beda. Ini yang gak bisa tobat. Tiga, ada lagi yang tidak bisa tobat, yang merasa sebagai korban. Nah ini gak bisa tobat. Saya disakiti, nah itu gak tobat. Saya dihina. Kalau merasa disakiti, merasa dizolimi, maka fokus kita ke dia, tidak ke sini. Ya, gak bisa tobat. Terus aja, ya seperti yang tadi, kecopetan, copet, kayak gimana dia kumisnya, dia, siapa dia, terus aja, jangan-jangan dia turunan copet juga. Sibuk saja memikirkan dia, tapi tidak pernah memikirkan kenapa takdir kecopetan itu menimpa. Sepanjang sibuk memikirkan copet yang mencuri, gak ada dia menangisi dosa, dia tidak bayar zakat, dia jarang sedekah, dia tidak halal, dia nahan gaji pembantu, gak kebuka, karena memang fokusnya salah. Nah diantaranya itu hati-hati, ada lagi dengkimen, pendengki. Kalau pendengki, ya dia tidak suka lihat orang sukses, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, gak ada tobat, dia mikirin yang didengki saja siang malam. Hati-hati nih, kalau ada kompetitor, kompetitor itu karunia, bukan ancaman. Ancaman bagi kita itu bukan dari kompetitor, ancaman kita itu dari dosa, kesalahan, dan kekurangan yang tidak diperbaiki. Mau balap karung sendirian? Gak menarik, coba akhwat, balap karung di Monas, sendirian, malam, pakai mukena, becek lagi, horor ya. Kalau dikejar anjing, cepet tidak larinya? Tergantung. Kalau anjingnya rabun, ompong, atau sepuh, malah gak tega gitu. Tapi kalau dikejar Doberman, kita baru tahu bahwa kita tuh pelari cepat, juga berkemampuan lompat galah, ya, memanjat pohon, banyak bakat-bakat terpendam yang tidak pernah ketahuan kecuali dengan adanya ancaman. Jadi harusnya berterima kasih kepada anjing yang sudah membantu potensinya berkembang. Bukankah begitu? Ini serius hadirin. Musuh yang membuat kita dekat dengan Allah itu lebih baik dibanding kawan yang membuat kita jauh dari Allah. Kan yang paling penting mendekat dengan Allah, betul? Coba, mana yang sering membuat lalai? Kenyamanan atau kesulitan? Ya, paling sederhana lihat pesawat. Kalau orang naik pesawat, pesawatnya anteng, tidur, dengar musik, lihat video, rata-rata itu. Ada beberapa yang ngaji zikir. Selebihnya mah anteng, tapi semua kompak ketika ada goncangan. Allah Akbar, ya Allah, ya Karim, astagfirullah, ya Allah, ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iya, saya kan sering lihat yang begitu. Allah, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi dah Allahnya juga tidak ngegoncangin terus. Pas sudah selesai, alhamdulillah, stay lagi, tenang lagi. Benar kan begitu? Jadi mana sebetulnya yang bagus deh? Anteng atau goncangan? Goncangan yang membuat ingat ke Allah. Ada juga yang papa, papa. Oh, mengetahui marah sama suami karena suaminya lagi berpegang teguh ke pramugari. Jadi masalah. Makanya jangan bersandar ke makhluk lah, sakit hati. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi salah satu pembuka kasih sayang Allah itu adalah Istiqlal. Maaf kalau saya ulang ceramah yang di Istiqlal kemarin. Suatu saat datang kepada Imam Hasan Al-Basri, ini dari Imam Al-Qurtubi yang menceritakan. Syekh Hasan Al-Basri, saya membacanya ya. Syekh, kemarau sangat panjang, kekeringan, adakah amalan yang bisa mendatangkan hujan, yang bisa membuka pertolongan Allah menurunkan hujan? Ada. Perbanyak istighfar. Datang lagi tamu, Syekh, sejujurnya kami sedang kesulitan ekonomi. Keuangan kami susah, tidak cukup. Nah, ini dilengkapi ceritanya ya, pakai versi saya, disesuaikan dengan wajah saudara-saudara ya. Mungkin ini terwakili gitu. Hutang tuh, karena gitu, hutang belum lunas. Yang nunduk juga, atau dari mana? Ah, enggak, ini mah firasat saja. Jadi, hutang. Adakah amalan yang bisa membuka pintu rezeki? Ada. Perbanyak istighfar. Datang lagi, Syekh, kami nikah sudah lama, belum saja punya anak. Adakah amalan yang bisa membuka pertolongan Allah sehingga kami punya keturunan? Perbanyak istighfar. Lalu ditanya oleh seseorang, Syekh, kok semua masalah jawabannya perbanyak istighfar? Ini bukan kata-kata dariku. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, surat Nuh ayat 10, 11, 12. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Maka aku berkata kepada mereka, mohonkanlah ampunan kepada Tuhan, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Kukatakan padamu, ini Nabi Nuh kepada umatnya, istighfarlah, mintalah ampun kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah turunkan hujan lebat dari langit. Dan Allah tambahkan harta dan keturunan bagimu. Dan Allah mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini janji Allah, hadirin. Masya Allah. Istighfar itu dahsyat. Karena ancaman bagi kita dihilangkan dengan minta ampun, bonusnya karunia yang luar biasa. Apalagi kalau kita simak salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aktsaral istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah melapangkan dari kesempitan. Jadi gelisah, galau, sempit hati, bingung, sesek, tertekan, karena Allah yang menguasai hati kita. Ini luar biasa nih. Yang kedua, Allah berikan jalan keluar. Persoalan apapun, persoalan rumah tangga, persoalan anak, persoalan keuangan, kesehatan, usaha, bisnis, istighfar. Dan Allah berikan kejutan, rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi kalau kita kepepet nih, begitu banyak yang ingin kita minta, tapi kesempatannya terbatas, minta ampun saja. Karena minta ampun berarti diberikan ketenangan, diberikan jalan keluar, diberikan begitu banyak pertolongan dan yang tidak diduga-duga. Saya kira ini luar biasa, hadirin. Tapi saudara tenang sih, saya lihat ya, nggak punya dosa ya, kelihatannya jernih. Saya lihat dari tadi itu orang-orang yang beriman itu katanya melihat dosa itu seperti melihat gunung yang mau roboh menimpa dirinya. Jadi begitu serius. Tapi orang munafik lihat dosa seperti lihat lalat yang ditepis terus. Harusnya kita tuh setiap saat tuh merasa terancam oleh dosa-dosa kita. Jangan tenang-tenang saja. Nah, tenang-tenang tuh biasanya karena maaf, kemunafikan diri kita. Langsung mikir, ah mau istighfar. Bukan masalah jumlah, hadirin, yang paling penting kualitas dan kuantitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dosa 100 kali istighfar. Kita punya dosa tidak sedikit? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Terus berapa kali sehari istighfar? Nah, senyum kan? Karena mau nyari hitungannya enggak asal jalan. Kita itu istighfar kalau jengkel. Astagfirullahaladzim. Aduh, astagfirullah. Astagfirullah. Jadi enggak nyambung ya. Saya juga tidak mengerti ya. Kok minta ampun teh melotot. Harusnya kan sedih. Aduh. Saya ingat waktu diuji zaman heboh. Tahu zaman heboh? Zaman heboh tuh gampang ingatnya. Waktu heboh tahun 2007, dulu ceramahnya tidak di sini, di Masjid Al-Azhar. Semoga Allah membalas kebaikan dari saudara-saudara kita yang di sana yang memberikan kesempatan saya berdakwah di Masjid Al-Azhar. Waktu zaman diuji popularitas, berheboh tah, hakim nikah lagi. Nikah ya hadirinnya, nikah. Jadi sah menurut agama, sah menurut negara. Biasa aja hadirinnya. Orang lain juga nikah, ada yang gak apa-apa. Karena giliran saya mah beda. Heboh. Pindahlah ke sini. Jadi gampang, ini udah 13 tahun gitu, karena saya memorinya ingat ya. Ya itu bukan masalah saudara, itu dosa pribadi ya. Tapi saudara penasaran kan? Waduh, bertubi-tubi itu. Kalau diibaratkan ikan mah seperti zaman Nabi Yunus, gelapnya malam, dikecemplungkan ke dalam gelapnya lautan, dimakan ikan gelap. Tapi saya tidak sepahit itu pastinya, dan bukan Nabi. Gak ada ikan yang memakan. Paling juga menghina, dihina juga. Sebetulnya bukan menghina, fakta. Si Agim nikah lagi, itu kan bukan menghina, itu fakta ya, hanya nadanya yang kurang enak ya. Hadirin, wah heboh. Nah datanglah guru 2007 itu, dua ulama AA katanya, menghadapi kepahitan yang bakal bertubi-tubi, yang diibaratkan kelapa itu. Seorang ulama tidak akan keluar Saripati ketauhidannya sebelum menjalani ilmu kelapa, katanya gitu. Dijatuhkan dari pohon, dari ketinggian. Saya aja kaget. Udah jatuh di jambak sampai gundul, kan kelapa jatuh tidak dikecup, ada ini. Perasaan nggak ada tuh kelapa jatuh pelan ya. Dan udah jatuh tuh ngejambaknya tuh nggak ada belek. Udah gitu udah gundul digetok, nggak ada yang getok kelapa lemah lembut, nggak. Sampai belah, dicungkil. Udah dicungkil, disisip. Udah mulus, diparut. Udah diparut. Saya dengar, aduh. Itu baru mulai tuh. Baru digoyang di pohon, belum jatuh betulan. Saya nanya, berapa lama saya akan menghadapi ujian seperti ini? Itu baru dimulai tuh ya. Kalau kelapa baru disundul-sundul gitu, belum jatuh betulan. Kata guru saya, ya tergantung. Sampai gimana? Sampai kul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu katanya. Sampai benar-benar tidak lagi menuhankan apapun, siapapun selain Allah. Dan tidak ada di hati ini bersandar sehalus apapun kepada selain Allah. Barulah katanya akan merasakan nikmat. Jadi mau bagaimana? Air mata taubat obatnya. Setiap kali ilah AA mau diambilkan, Tuhannya banyak dulu tuh. Menuhankan popularitas, menuhankan kekaguman orang, menuhankan kekayaan. Dan dulu mah kaya banyak ya, alhamdulillah lah, rezekinya melimpah ruah. Menuhankan perusahaan, seneng punya perusahaan banyak. Menuhankan kekaguman ibu-ibu yang gitu. Jadi siap buat pertama diambil popularitasnya. Wah, TV mulai, kata-katanya juga sangat tidak enak. Udah gitu ibu-ibu ngararambek. Wah. Potret sih jerih payah Andri tadi robek. Sekarang tentu diselotip lagi ya. Nah hadirin, semua perusahaan diambil. Kata guru saya cuma satu obatnya, air mata tobat. Jadi hari-harinya ya sejujurnya waktu itu, ya itu. Sampai sejauh mana bisa menangisi dosa. Dibuka lembaran-lembaran tuh. Dari mulai balik seperti cinta monyet zaman dulu itu, kan sudah balik ya, walaupun gak ngapa-ngapain tapi kan dosa. Zaman kuliah seperti apa dosanya, dibuka dulu, astagfirullah. Zaman kerja dulu waktu dibuka. Bertahun-tahun itu kerjanya begitu. Tidak nyangka ternyata Darut Tauhid sekarang Allah ya, mungkin saudara sudah lihat sendiri perkembangan pesantren ini nih. Dulu paling setahun tuh, padahal segitu populernya 10 miliar untuk dibagikan ke masyarakat, Ini tahun kemarin 128 miliar katanya. Ini tahun ini insya Allah 170 miliar satu tahun. Gak nyangka. Jalan saja begitu. Keluarga, alhamdulillah. Anak-anak tidak usah banyak dinasehati juga pada mau ngapalin Qur'annya. Oh, macam-macam kebaikan-kebaikan dengan bakatnya masing-masing. Kemudian perusahaan juga pada hidup lagi, pada sehat dan tidak dagang agim lagi. Ya, kalau dulu kan saya yang didagangin. Sekarang jalan semua. Masya Allah, Masya Allah. Mau ngebangun masjid dulu mau ini susah. Kemarin renovasi 17,5 miliar yang terkumpul hanya 32 miliar. Begitulah di sini. Lah kemarin hari Ahad di Batam 12 tahun itu membebaskan tanah di sana. Susah sekali. Kemarin sudah mulai dibangun di sana. Ada jalannya. Yang bagi banyak pertolongan Allah yang tidak diduga-duga. Padahal amalannya sederhana, yaitu air mata taubat. Nah, susah kan? Susah kan ini? Kalau enggak, kalau dosanya enggak bisa nangis. Enggak bisa nangis. Kalau tidak merasa bersalah, tidak. Nangis itu kalau perih sekali di sini keluar tuh air mata. Demikianlah hadirin sekalian. Jangan sekarang nangis ya, nanti lah kalau udah sadar sendiri. Ayo. Gimana saya belum bisa nangis? Gini caranya. Harus bulat mau tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Ingat ya, kalau kita sudah fokus itu segenap kemampuan kita mengarah ke sana. Coba saudara, kunci lupa. Aduh, kunci lupa nih. Di mana ya? Langsung otak kita tuh kerja mencari file rekaman di mana ini kunci. Aktif tubuh ini nanya, "Kang, tahu enggak kunci tadi lihat tidak?" Badan bergerak, tangan mencari, otak, mata semua mengarah ke sana dan bisa ketemu tuh. Karena memang tekad itulah yang mengerahkan. Seperti orang kalau niatnya saum kuat ya, kenapa kita suka batal dan enggak niat ya. Saya mah saum ya, mudah-mudahan tengah hari ada yang traktir gitu. Itu dari pagi udah menderita itu. Karena kalau kita niat saum, semua enzim-enzim tubuh kita ini enggak akan nagih lapar. Lihat makanan tidak tertarik. Karena semuanya enggak ada sakit mah kalau orang niatnya saum. Tapi kalau lapar tanpa niat saum bisa kambuh itu mah. Karena memang metabolisme tubuhnya beda. Sama yang mau tobat juga. Nanti oleh Allah diatur kita bertemu dengan berbagai kejadian yang membuat kita ingat. Pas buka album, astagfirullahaladzim, ada potret si dia tongel kebayang, astagfirullah, ini dosa. Iya. Pas astagfirullahaladzim. Ya, ceritakan jangan ini. Astagfirullah. Karena lagi belajar tobat, suatu saat ke pasar. Di pasar ada ibu-ibu udah sebut, "Hey, Gim." Orang lain menyebut ustaz atau apa, alah minimal. "Hey, Gim. Kamu ingat enggak sama tante?" "Maaf ya, Bu. Saya lupa, maaf." "Allah, kamu. Dulu kan kamu naksir anak saya." "Belum." "Ah, ini kan zaman tai kotok di lebuan kalau bahasa saya." "Ai, itu lama sekali itu ada. Tahun sekitar tahun 79 lah kalau." "Kenapa harus ketemu ibu ini? Pasar segitu luasnya. Orang segitu banyaknya. Kenapa saya harus jumpa dengan ibu ini? Siapa yang ngatur? Atau ibu kenapa dari lihat tomatnya dilihat saya?" Masya Allah, Allah yang ngatur. Atau dibuka file teh, ketemu lagi. Oh, Masya Allah. Masuk di opname ke rumah sakit. Ingat bahwa, aduh, dulu senang sama perawat, astagfirullah. Jadi di rumah sakit tetap astagfirullah, astagfirullah. Ada memori di rumah sakit ya, kalau hanya suka mah wajar ya. Bukan begitulah, pokoknya tobatlah intinya itulah. Maksud saya, kalau kita mau tobat, Allah akan menolong. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Allah, Allah lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Makanya mulailah dari mulut yang terus istighfar. Jangan heran nanti kita akan bisa melihat dosa-dosa kita. Mungkin pertama dosa besar yang asalnya enggak dirasakan, lama-lama dosa sedang, lama-lama dosa kecil, lama-lama dosa yang halus, lama-lama enggak ingat ke Allah aja kita istighfar. Astagfirullah, saya tadi hampir setengah jam enggak ingat kepadamu. Bisa begitu. Basahilah lisan dengan istighfar yang tulus dan sungguh-sungguh. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin sekalian. Kita akan segera tutup. Mohon doa AA berangkat hari Jumat. Jumat berangkat ke Tanah Suci haji mendampingi jamaah kurang lebih 510 jamaah KBIH Darut Tauhid. Kalau saudara mau gabung boleh nanti ya. Syaratnya adalah daftar dulu dan lunas hadirin bayar. Karena kalau cuma gabung berarti cuma dadah nantinya. Asal tahu saja sebagian besar yang berangkat umroh dan haji itu tidak bayar sendiri. Ini benar. Secara syariat enggak bayar sendiri. Hakikatnya Allah yang bayari. Tapi syariatnya juga enggak bayar sendiri. Ada yang dibayari suaminya. Ada yang dibayar oleh mertua, oleh orang tua, oleh anak. Ada abidin atas biaya dinas. Ada oleh majikan. Majikannya enggak haji, tapi pembantunya berangkat, supirnya berangkat. Masya Allah. Ada yang lewat undian. Ada yang macam-macam. Aslinya sedikit yang bayar sendiri. Termasuk saya juga. Saya mah dari awal sampai sekarang. Dulu awal haji tahun 87 dibayarin bapak saya ya. Sampai sekarang. Atau buat saya aja boleh ya, asal saudara lunas itu aja hadirin. Terima kasih hadirin. Saya tidak tahu ajalnya masih panjang atau tidak. Kalau memang ada, kalau ini merupakan pertemuan terakhir kita, saya mohon dimaafkan. Dimaafkan karena saya lihat ada beberapa yang berangkat haji dan meninggal di sana. Dan saya pun harus siap. Mudah-mudahan kalau ini pertemuan terakhir, kita dipertemukan suatu saat di sorga nanti. Dan yang melanjutkan acara ini jauh yang lebih soleh, lebih pintar. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.